ilmu yang kita miliki itu ujungnya hanya dua. Satu, membersihkan hati. Dua, menambah amal. Karena Allah subhanahu wa ta'ala yang zuru ila kulubikum wa amalikum. Jadi kita kuliah itu agar makin bersih hatinya, tauhidnya makin bagus, bersih dari musyrik, bersih dari munafik, bersih dari fasik, dan agar produktif kita menjadi orang yang berbuat baik lebih banyak lagi. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sedangkan apa yang akan kita dapatkan tidak usah risau, karena itu ada, sudah ada dalam janji Allah.